Konsultasi Syariah. Hukum membunuh semut dengan air panas. Pertanyaan. Saya mengetahui bahwa membasmi semut dengan api tidak diperbolehkan. Pertanyaan saya, bolehkah membasmi semut dan kecoa maupun serangga yang mengganggu lainnya dengan air panas? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Semut termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 jenis binatang: semut, lebah, hudhud, dan suradi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Kecuali jika semut itu mengganggu atau membahayakan ketika berada di rumah, maka boleh diusir. Jika tidak memungkinkan, maka dibunuh. Tentang cara membunuhnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan api. Karena yang boleh menghukum dengan api hanya Allah Ta'ala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah singgah dalam salah satu safar beliau. Ternyata beliau melihat ada rumah semut yang dibakar. Siapa yang membakar ini? Tanya beliau. Kami, jawab para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak boleh membunuh dengan api kecuali Rabb pemilik api, yaitu Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Dan larangan ini berlaku umum, tidak boleh membunuh apapun dengan api. Dalam riwayat lain dari Hamzah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin satu peloton pasukan perang. Beliau berpesan, "Kalau kamu berhasil menangkap si A, bakar dia." Ketika Hamzah hendak berangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, "Jika kamu berhasil menangkapnya, bunuh dia, karena tidak boleh membunuh dengan api kecuali Rabb pemilik api." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Membunuh dengan air panas. Sebagian ulama menyebutkan bahwa membunuh dengan air panas termasuk bentuk membunuh dengan api, sehingga dihukumi terlarang. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, membunuh dengan air mendidih termasuk membunuh dengan api dan termasuk penyiksaan yang bertentangan dengan prinsip membunuh dengan cara terbaik. Karena itu tidak dibolehkan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.